Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Almasolli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya mengenai zakat. Apakah boleh seseorang menunaikan zakat meskipun belum mencapai nisabnya? Dan untuk saya pernah dengar ceramah Buya mengenai golongan 8 golongan yang bisa menerima zakat dalam hal fisabilillah untuk zaman sekarang, kalau enggak salah dengar kata Buya, Ustadz tidak termasuk fisabilillah. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam masalah zakat ada 3 penjahat zakat. Yang pertama, orang tidak berhak menerima zakat ngaku-ngaku biar dikasih zakat, penjahat. Yang kedua adalah pengurus ambil zakat tidak punya ilmu, bagi zakat salah tempatnya, penjahat dalam zakat. Yang ketiga adalah orang kaya sudah wajib bayar zakat, bulat enggak mau bayar zakat, maka dia adalah penjahat dalam zakat. Adapun sesuai dengan yang ditanyakan, bahwa kalau belum memenuhi syarat tidak wajib zakat, kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Punya toko nisabnya tidak sampai senilai 94, punya toko nilainya tidak sampai 90 gram emas. Anda punya toko dari dulu, hasilnya besar, tokonya kecil-kecilan, tapi hasilnya putarnya cepat. Tapi tokonya hanya modalnya 40 juta, 30 juta. Tapi gede, setiap hari, wah duit, bisa bangun rumah dan sebagainya. Tapi setelah dihitung, di akhir tahun tetap 40 juta, enggak wajib zakat. Karena belum sampai nisab, enggak wajib zakat. Tapi untungnya gede, bukan urusan. Jangan ngiri sama orang seperti itu. Nah ini, kadang-kadang orang syirik melihat orang berhasilnya. Enggak wajib zakat. Jual aset wajib zakat, enggak ada. Jadi yang tidak wajibnya, kecuali Anda menemukan toko Anda, setelah itu Anda hitung semuanya dan uang yang ada di dalamnya, barangnya, di akhir tahun ternyata mencapai nisab senilai emas kurang lebihnya 90 gram, 84 sampai 90 gram emas murni, senilai itu kurang lebihnya kalau dihitung 60 jutaan lah. Kalau senilai 60 atau 70 juta, maka Anda sudah wajib mengeluarkan zakat setelah berputar 1 tahun. Enggak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kemudian masalah fisabilillah, kami tidak akan bicara kecuali sesuai dengan apa yang kami baca dan kami ketahui dan sudah kami tuliskan itu. Ulama 4 madhab mengatakan bahwasanya yang namanya fisabilillah itu adalah mereka yang berjuang di medan laga dari para tentara yang gratisan. Tentara yang sudah dapat gaji dari negara enggak dapat. Yang sudah ditulis di Diwanil Murtaziqati di tempat digaji enggak. Jadi hanya Anda jihad sukarela Anda boleh mendapatkan zakat. Tapi Ustadz bukan, Ustadz tidak masuk dalam hal ini. Masjid bukan, pondok pesantren bukan. Wah, ini kan juga untuk jihad memerangi orang akidahnya beda. Akhirnya begitu alasannya. Kan untuk perang jihad memerangi akidahnya beda. Zaman dulu pun ada orang Mu'tazilah lebih gede lagi, punya negara Daulah Abbasiyah. Tapi pun fatwa ulama tidak pernah berubah lalu berkata zakat boleh diberikan oleh kepada penuntut ilmu. Mohon maaf, ini adalah masalah ilmu. Berikan haknya orang fakir. Kalau Anda merasa kurang, kekurangan orang fakir, datang ke sini. Kalau kebanyakan duit, saya hantarkan. Ayo pergi ke rumah sakit. Saya kalau keluar rumah sakit itu, mohon maaf, kadang-kadang harus agak cepat jalannya, ngelihat. Itu banyak orang ada yang obatnya belum, sudah ditebus, tapi yang jaga juga harus tinggalkan kerjaannya, nggak punya uang, macam-macam. Nah, biarpun sudah dapat misalnya jaminan kesehatan misalnya. Yang dijamin kan yang sakit, yang jaga. Kalau Anda merasa kekurangan orang fakir, tak cari ke orang fakir. Nggak usah nyumbang ke Al-Bahjah dari duit zakat Anda. Selesai. Tidak, kita tidak perlu, tidak boleh. Dan itu keyakinan. Dan saya telaah waktu itu. Memang ada orang akhir zaman mengatakan boleh. Itu urusan beliau-beliau. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Ulama 4 madhab dari muasirin semuanya. Ada kami tuliskan dalam tulisan. Dan alhamdulillah waktu kita semacam ini mengucapkan fatwa ulama semacam ini disambut waktu itu oleh pengurus MUI dan badan amil zakat, kita ada diskusi, Anda bisa lihat 2 jam kita diskusi menyampaikan kebenaran. Saya meyakini kebenaran. Karena ini adalah apa? Karena kita berurusan dengan orang fakir saat ini. Hari ini pun tidak semua bisa kita tangani kok. Sudah gitu membuat pondok Al-Bahjah. Kok dolim banget ini. Siapa pengurus pondok Al-Bahjah itu kok nerima duit zakat orang fakir di kiri kanannya, jangan ada yang masuk rumah sakit enggak bisa. Hati nurani kita perlu kita hidupkan. Kenapa kita senang mendapat katanya Qofal Asy-Syasi? Mana ada Qofal berkata, Imam Qofal tidak berkata kok itu. Tidak ada nukil dari Imam Qofal adalah dusta. Imam Qofal pun menukil dari qala ba'du sebagian. Enggak ada nukil dari Imam Qofal. Bohong, jangan dinisbatkan kepada orang. Imam Qofal tidak pernah mengatakan. Lihat, teksnya Imam Qofal tidak mengatakan. Lalu semuanya, qala Qofal. Bukan Imam Qofal berkata, enggak ada. Lihat orang fakir itu. Ada seorang anak muda datang kepada kami, tiba-tiba berkata, Buya, saya menyesal. Kenapa? Ibu saya sakit, saya tidak bisa membawa ke rumah sakit. Sampai meninggal. Sudah begitu akan digunakan duit untuk bangun pondok Al-Bahjah. Mana nurani, mana batin kita? Kenapa kok senang dengan fatwa yang picisan, fatwa yang lemah? Saya tidak mengatakan picisan maknanya, Pak. Kita senang pendapat lemah dalam urusan dunia. Lemah pendapat, jangan-jangan itu orang fukara ini perlu perhatikan. Kalau masalah itu kita sudah sampaikan dengan panjang lebar dalam hal ini, kami tidak akan mengulang. Kalau ada ulama yang mengatakan boleh dibagi, itu pendapat beliau-beliau. Tapi kita tidak mau. Kita sering dalam urusan dunia, fatwa-fatwa lemah kita anggap. Fatwa-fatwa lemah. Ini fatwa sangat lemah dan lemah di dalam 4 madhab. Kalau ada madhab lain, silakan Anda datangkan madhab lain. Bukan urusan saya itu. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Untuk bangun masjid, bukan. Yang bangun masjid siapa sih? Anda faham. Coba Anda bicara dengan akal saja sebelum hati nurani. Yang bangun masjid orang kafir atau orang Islam? Orang Islam itu dari orang Islam yang kaya atau yang melarat? Yang kaya. Ngapain orang melarat sumbayur bangun masjid? Anda ini sadar atau enggak? Aduh, kok serem banget bu ini. Tanggung utangnya orang fakir itu kalau mau. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan memang saya sendiri tegas masalah ini apa? Untuk meratakan ini semuanya. Sekarang bingung orang sakit, orang ini semuanya, waduh, makan semuanya, sampai sekolah enggak bisa. Aduh. Allahu a'lam bisawab. Itu kemampuan kami. Dan kami tidak akan menyampaikan kecuali saya ketahui. Jangan ada kritikan kebodohan saya. Berikan kepada saya petunjuk. Saya hanya mengutamakan pendapat 4 madhab yang dikukuhkan. Kalau ada pendapat lemah, saya juga tahu. Ada pendapat saya juga tahu. Cuman saya tidak berani, karena ini akan disampaikan ke orang, dan orang akan mengamalkannya. Cuman anehnya, sudah tahu begini, masih ada orang datang ke Buya. Buya, ini zakat untuk Buya. Anda ini ngaji, enggak? Kok ada ini? Katanya dekat dengan Buya, suka ngaji. Ngasih duit, zakat untuk Buya. Sudahlah, pusing saya ini. Ngantuk ini, minum kopi kalau ngaji ya. Ini masalah ini. Zakat untuk Buya, plek. Zakat untuk Buya. Zakat untuk pondok, innalillah. Tapi di sini juga menyalurkan zakat, ada rekening zakat akan dilarutkan kepada yang berhak, bukan untuk pondok. Rekening zakat Al-Bahjah bukan untuk pondok, tapi akan disalurkan kepada yang berhak. Si fakir yang double, fakir, nyungsep, sakit. Ada salurannya, ada kita salurkan ke sana. Semoga Allah menghidupkan hati nurani kita. Wallahu a'lam bissawab.